sukan talu ati sing pian tau ngelarani wesuwe werarni welu ngomong masalah sepele we kulek liyane tambah loro yakin we teko nambahi sengsoro ngerusak tatanan ati sing wis pengen lali karo gede dure palunganmu aku wis ora gagas kata luka wis cukup wingi ra pengen baleni Mario leh mutolan ati wes wayahe we kapok mlencani utan tangise ati saiki wes roto terang Sio isi kadang kelingan Kue sing tak sayang, sayang Saiki mong cerita loro Empun kadung bekas ning dodo tambah loro yakin we teko nambahi sengsoro ngerusak tatanan ati sing wis pengen lali karo gede dure palunganmu wis cukup wingi ra pengen baleni Mario leh mutolan ati wis wayahe we kapok lencani saiki mong cerita loro ati sing paringi orang tak baleni. Luntur koyo atimu saiki. Thank you. senatian palingan kiri ora kendun nyambut kawe senatian tangra alus sing penting wanita ro sesayangku. Sit

Wis tau apa karep rakroso neteslo neng pipiku. Umpomo tanganku tadi suwiwi, iki uko aku mesti enggal bali. Ning kepi mani merko kahananku, wong bako senteno no tekaku. Ora maito sopo wong sing ora kangen, ato bojo arep turu itu sepong sing ora renyu. Ora kepedo sawentara pengin weru, percaya aku kuat no atimu, wong bako thank you. Dewe tak terpari cepul dukule malang suka teki tatan terpari cepul dukule malang suka teki. Awan bengi tansah meto nalikane ing tirta nadi ngenteni tekane wis waya wengi tanganmu takkan di kowe ngucap janji lunga mesti bali rasane ngitung nganti lali wis pirang taun nanggonku ngenteni ngenteni sliramu ning kene ta tunggu nganti sailingmu mosoren nang wis ganti ketiko opo kowe ra kroso yen kowe isih eling lan tresno kutune kowe kroso nalikane ing tirta nadi ngenteni tekani bis waya wengi tanganmu takkan di kowe ngucap janji lunga mesti bali opo kutu pas serah kahanane, kutun rimo karong putusane, satenane ati iki ora liyo yen nyawang sliramu nyanding wong liyo. Gampang ku caramu ngapusi rasa atimu, saiki aku dewe neng kene ming sepi tanpa tresnamu. Aku sih kelingan Janji lu ora ono sa